berlalu, biar berlalu. Coba, coba sekarang. Selalu orang mulia jauh kamu kan. Boleh jauh orang pikir itu sama. Asal jangan sampai katono torang di sana. Mari tamang-tamang, torang menyanyi rame-rame. Biar hilang, biar lupa torang besusah. Gembira, biar hilang, biar lupa, torang pe susah. Selalu torang mulia jauh kamu kan. Boleh jo torang pikir itu semua. Asal jangan sampai tak tono torang di sana. Mari tamang-tamang, torang menyanyi rame-rame. Biar hilang, biar lupa, torang pe susah. Mari tamang-tamang, torang semua bergembira. Biar hilang, biar lupa.